Nah, kita lanjutkan pelajaran dari semester kemarin atau pada pertemuan yang terakhir. Kita telah membahas ya, seputar Al-Asma'ul Khamsah atau isim-isim yang lima, atau kata benda yang lima, sehingga Al-Asma'ul Khamsah ini hanya khusus pada lima kata ini saja. Tidak ada kata-kata yang lainnya, hanya lima kata yang disebutkan di dalam kitab ini. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan rumalin. Abuka, ayahmu, akhuka, saudara laki-lakimu, hamuka, yakni iparmu, fuka, mulutmu, dhu malin, dhu memiliki malin harta. Hanya lima ini saja. Atau lebih terkhusus lagi, yang dimaksud dengan Al-Asmaul Khamsah di sini adalah hanya pada abu, akhu, hamu, fu, dan dhu. Sehingga ka pada abuka, ka pada akhuka, dan yang lainnya, dan malin ini bukan dari Asma'ul Khamsah. Itu hanya sekedar contoh saja, sehingga dia bisa berubah-ubah. Tidak hanya pada ka, kadang berubah sesuai dengan yang dimaksud diinginkan dalam pembicaraannya. Seperti Abu Bakrin, Abu Hurairah. Nah, sehingga yang menjadi Asma'ul Khamsah hanyalah abu, akhu, hamu, fu, dan dhu. Itu saja yang menjadi Asma'ul Khamsah. Adapun ka dan yang lainnya ini hanya sekedar contohnya saja untuk mempermudah di dalam menghafal. Adapun terkait nanti menjadi abaka, abika, nah ini nanti ada penyebabnya tersendiri. Ada penyebabnya tersendiri dari abuka menjadi abaka, dan terkadang menjadi abika. Wawunya pada abu, huruf wawu berubah kadang menjadi alif, kadang berubah menjadi huruf ya. Dan ini semua akan dibahas pada babnya tersendiri yang akan menyebutkan penyebab-penyebab perubahannya. Baik, kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, yaitu poin nomor 7 ya, jenis-jenis isim. Nomor ya, ini pembahasan isim maksudnya ya, fil asma nomor 7. Kalau kemarin Asmaul Khamsah ini nomor 6, kita masuk pada poin nomor 7, yaitu al maqsur. Maqsur ya, menggunakan qaf dan menggunakan huruf sad, bukan huruf kaf dan huruf sin. Kalau kaf dan sin maqsur, ini artinya apa? Rusak ya kan, qalamun maqsurun. Tapi ini menggunakan qaf dan sad, maqsur, al maqsur. Ini beda saja kita penyebutan, maka akan apa namanya, berbeda arti ya kan, berbeda arti. Nah, apa itu al maqsur atau disebut dengan isim maqsur? Isim maqsur. Apa itu? Al-maqsuru huwa kullusmin mu'rabin akhiruhu alifun lazimah. Al-maqsur adalah, huwa adalah kullu ismin, setiap kata benda. Mu'rabin akhiruhu. Mu'rabin, mu'rab ini artinya yang berubah-rubah. Berubah-rubah akhirnya, yaitu harokat akhirnya. Nanti setelah pembahasan isim ini akan disebutkan apa itu mu'rab dan lawannya itu apa mabni. Akan dibahas. Namun secara global, mu'rab itu dikatakan isim itu mu'rab adalah isim yang harokat akhirnya itu bisa berubah-rubah. Dari dhammah menjadi fathah, dari fathah menjadi kasroh. Karena nanti di sana ada kata benda yang harokat akhirnya itu memang tidak bisa berubah. Meskipun ada huruf jar, meskipun tidak ada, meskipun ada ini, ada itu. Harokat selamanya ya seperti itu. Ada. Dan sebaliknya ada isim-isim yang bisa berubah-rubah. Seperti Muhammadun, ya kan? Menjadi kadang-kadang menjadi apa? Muhammadin, ya kan? Kadang-kadang berubah menjadi Muhammadan. Nah, kalau kata benda yang harokat akhirnya ini bisa berubah-rubah dari dhammah menjadi fathah, menjadi kasroh, ini disebut dengan mu'rob. Seperti pada definisi maksur ini. Yaitu, al-maksur adalah setiap kata benda yang harokat akhirnya itu bisa berubah-berubah. Bisa berubah-rubah. Akhiruhu laz alifun lazimah. Yang diakhiri dengan alif lazimah. Alif lazimah. Kalau secara bahasa alif lazimah itu alif yang tetap. Namun kalau dalam bahasa kita alif lazimah itu disebut dengan alif bengkok. Alif bengkok yang secara penulisan itu seperti huruf ya. Hanya saja yang menjadi pembeda, perbedaan antara alif lazimah dengan huruf ya ini, kalau huruf ya itu memiliki titik dua di bawah, ya kan? Kalau alif lazimah atau dalam bahasa kita alif bengkok ini tidak memiliki titik. Yakni isim maksur itu adalah isim yang diakhiri dengan alif bengkok. Ini bahasa mudahnya. Yaitu isim yang diakhiri dengan alif bengkok. Antum lihat pada contoh, misal contoh. Al-Fata. Nah, berarti Al-Fata ini disebut dengan isim maksur. Dari mana? Karena diakhiri dengan alif bengkok yang menyerupai huruf ya. Iya kan? Pada lafaz Al-Fata. Atau contoh lainnya Al-Wusta. Al-Wusta ini juga termasuk contoh dari isim maksur. Dari mana kita mengetahuinya? Adanya tanda, yaitu pada akhirnya ditutup apa diakhiri dengan alif lazimah atau alif bengkok. Al-Mustafa itu juga termasuk isim maksur. Kalau Al-Fata itu artinya pemuda ya. Kalau Al-Wusta ini artinya pertengahan. Pertengahan. Kalau Mustafa itu artinya orang yang terpilih. Orang yang terpilih. Nah, Al-Mustafa di situ diakhiri dengan huruf alif lazimah atau alif bengkok. Sehingga dengannya dia diistilahkan atau disebut dengan isim maksur. Contoh lainnya adalah Al-Huda. Al-Huda artinya petunjuk. Ini juga termasuk isim maksur ditandai dengan adanya alif bengkok pada akhirnya. Contoh lain Musa, Isa. Musa dan Isa ini juga termasuk isim maksur ditandai dengan alif bengkok padanya. Yakni di mana saja antum mendapati suatu kata benda yang menjadi catatan penting, ingat kata benda. Sehingga keluar dari sini adalah huruf dan kata kerja. Ada huruf yang diakhiri dengan alif bengkok. Ya kan, seperti huruf jar ala. Ya kan, penulisan ala kan akhirnya ada alif bengkoknya. Namun ini keluar dari pembahasan kita. Kenapa? Karena ala ini bukan kata benda, namun dia huruf. Atau mungkin nanti ada kata kerja yang juga diakhiri dengan alif bengkok. Seperti contoh walaili idza yaghsha. Ya kan? Walaili idza yaghsha. Walaili idza yaghsha. Ini juga alif bengkok. Namun dia bukan disebut isim maksur. Kenapa? Karena dia bukan isim, ini kata kerja. Sehingga isim maksur ini hanya khusus pada pembahasan isim. Kalau dia huruf, kalau dia kata kerja atau fi'il, maka dia tidak dikatakan dengan maksur atau isim maksur. Pembahasan kita hanya khusus pada isim atau kata benda. Nah, kali lagi, kata benda isim maksur, kalau secara ringkasnya itu dengan istilah, yaitu setiap isim yang diakhiri dengan alif bengkok, alif lazimah. Walaupun juga terkadang tidak hanya terkhusus pada alif bengkok. Terkadang juga ada di sana isim maksur yang juga diakhiri dengan alif, namun dengan bentuk penulisan alif yang lurus seperti tongkat ke atas. Contohnya al-aso. Al-aso yang artinya tongkat. Ini juga termasuk isim maksur. Namun untuk memudahkan bagi kita, kita yakni hanya terfokus saja ke isim maksur adalah kata benda yang diakhiri dengan alif bengkok. Walaupun ada catatan kita, di sana ada juga sebagian isim maksur yang diakhiri dengan alifnya, namun alifnya tegak, bukan dengan alif bengkok. Namun tetap dia dikatakan isim maksur. Nah, namun kebanyakan isim maksur itu diakhiri dengan alif bengkok. Alif bengkok. Nah, bisa difahami di sini, Fan? Insyaallah ya. Yang jelas ketika antum mendapati ini kata benda, mungkin yang apa namanya agak rumitnya ketika membedakan mana isim mana fi'il itu aja ya, karena itu semua kembali ke apa namanya mufradat kosakata yang mungkin yang telah kita hafal atau kita ketahui. Nah, namun pada inti pembahasan yakni ketika antum mendapati kata benda diakhiri dengan alif bengkok, ya sudah, itu adalah disebut dengan isim maksur. Itu disebut dengan isim maksur. Di dalam Al-Qur'an insyaallah banyak. Dalam apa namanya surah Toha itu juga banyak. Surah Toha banyak. Baik, kita lanjutkan pada poin yang nomor 8 atau pembahasan nomor 8. Masih terkait dengan isim, kata-kata benda, yaitu al-mangqus. Al-mangqus ini pembahasannya hampir mirip dengan isim maksur. Mangkus ini artinya kalau secara bahasa itu artinya kurang. Artinya kurang. Nah, pembahasannya hampir sama dengan isim maksur. Kalau kita bisa istilahnya memahami isim maksur tadi, insya Allah kalau isim mangkus juga gampang. Nah, apa itu isim mangkus? Al-manqusu huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu ya'un lazimah maqsuratun maqablaha. Isim manqus adalah setiap isim yang mu'rab. Yang mu'rab yang telah kita jelaskan tadi. Mu'rab yaitu yang bisa berubah-berubah akhirnya. Setiap isim yang mu'rab yang bisa berubah-ubah akhirnya, akhiruhu ya'un lazimah, yang akhirnya adalah huruf ya lazimah. Yani huruf ya yang asli. Huruf ya yang tetap atau yang asli, bukan huruf ya tambahan. Nanti kita akan sebutkan. Kita ulang, isim mangkus adalah setiap isim atau kata benda yang mu'rab, yang bisa berubah-rubah, akhiruhu ya'un lazimah. Akhirnya adalah huruf ya lazimah, yaitu ya asli dari katanya. Maksuratun maqablaha, yang berharokat kasroh sebelum ya tersebut. Yang pertama dia adalah isim. Sehingga keluar dari pembahasan kita tidak membahas pada permasalahan mangkus, kita tidak membahas fi'il, kita tidak membahas huruf. Meskipun di sana ada fi'il dan huruf yang hampir mirip dengan ini, namun dia tidak disebut dengan isim mangkus. Kenapa? Karena dia bukan isim. Pembahasan kita hanya pada kata benda. Yang kedua adalah isim tersebut diakhiri dengan huruf ya. Diakhiri dengan huruf ya. Akan tetapi huruf ya yang ada pada akhir kata ini adalah huruf ya yang asli. Yang asli itu maksudnya adalah huruf ya itu memang dia termasuk dari kata tersebut, bukan tambahan. Bukan tambahan. Tidak seperti kata pena saya. Pena kolamun, kalau pena saya apa? Olami. Ini juga diakhiri dengan huruf ya. Apakah dia disebut dengan isim mangkus? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena huruf ya ini bukan asal dari kata kolamun. Karena huruf ya ini adalah tambahan. Yaitu perubahan dari domir ana menjadi huruf ya. Iya kan? Atau contoh lain seperti baitun. Kalau rumah saya berarti baiti. Baiti. Apakah ini disebut isim mangkus? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena huruf ya-nya bukan lazimah, bukan huruf ya yang asli dari kata tersebut. Akan tetapi pada baiti ini adalah ya-nya tambahan. Yani aridah, tambahan. Yaitu perubahan dari huruf atau dari domir kata ganti ana menjadi ya. Nah, isim mangkus itu adalah isim yang diakhiri dengan huruf ya, akan tetapi huruf ya-nya ini adalah huruf yang asli memang dari katanya tersebut. Bukan sebagai tambahan. Maksuratun ma qablaha, yang sebelum huruf ya ini berharokat kasroh. Berharokat kasroh. Nah, contoh seperti contoh Al-Hadi. Kalau dalam cetakan-cetakan Arab Saudi, biasanya isim mangkus ini alif, bukan alif bengkok, namun disertai dengan titik. Dengan titik. Kalau dicontoh di sini kan hanya semodel alif bengkok ya. Nah, bukan ya kalau dilihat secara tulisan ini. Namun kalau pada cetakan Arab, biasa itu kalau alif apa ya pada isim mangkus itu disertai dengan titik dua. Nah, kalau alif bengkok baru tidak disertakan padanya titik. Nah, tidak seperti pada cetakan-cetakan Indonesia. Seperti di sini, beliau mencontohkan Al-Hadi tidak ada titik padanya, ya kan? Nah, kalau pada cetakan Arab ini diberikan titik. Maksudnya pada kitab-kitab atau ya ini cetakan kitab atau mushaf-mushaf Arab dari Arab Saudi ataupun dari yang lainnya itu diberikan titik, diberikan titik. Nah, contohnya Al-Hadi. Al-Hadi di sini adalah isim mangkus. Dari mana diketahui adanya huruf ya di belakang yang disertai harokat kasroh sebelumnya. Diharokati kasroh sebelumnya. Berarti, kalau berdasarkan definisi yang disebutkan di sini, apabila kita mendapati huruf ya, namun harokat sebelumnya dhammah atau harokat sebelumnya fathah, maka tidak dikatakan sebagai isim mangkus. Karena isim mangkus itu adalah kata benda yang diakhiri dengan huruf ya, yang harokatnya itu sebelumnya berharokat kasroh. Contoh lain, az-zani. Kalau al-hadi itu artinya yang memberi petunjuk. Kalau az-zani, ini juga termasuk isim mangkus. Dari mana diketahui? Dari huruf ya pada akhirnya dan berharokat kasroh sebelumnya. Ad-da'i. Ad-da'i ini artinya penyeru. Artinya penyeru. Ini juga termasuk isim mangkus. Dari mana diketahui? Dari huruf ya pada akhir kata tersebut yang sebelumnya berharokat kasroh. Ar-rami. Ar-rami secara bahasa artinya yani orang yang melempar atau pelempar. situ ada di istilah kalau pada manasik haji ramyul jamrah, ya kan, melempar jamrah. Ar-rami, orang yang melempar tersebut disebut dengan ar-rami, atau secara umum orang yang melempar disebut dengan ar-rami. Ini juga isim mangkus ditandai dengan yakni ya pada akhirnya dan berharokat kasroh sebelumnya. Al-qadhi, al-qadhi secara ini artinya hakim. Al-qadhi penentu hukum. Nah, yakni hakim. Ini juga termasuk isim mangkus. Dari mana diketahui? Diakhiri dengan huruf ya yang sebelumnya berharokat kasroh. An-nahi, an-nahi artinya orang yang melarang. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau nahyun, larangan. Kalau orang yang melarang disebut dengan nahi atau an-nahi. Ini juga isim mangkus karena diakhiri dengan huruf ya yang berharokat kasroh sebelumnya. Nah, jadi yang membedakan antara isim maksur pada poin nomor 7 dengan isim mangkus, kalau isim maksur diakhiri dengan alif bengkok. Diakhiri dengan alif bengkok. Adapun isim mangkus diakhiri dengan huruf ya. Huruf ya yang berharokat kasroh sebelumnya. Namun sebenarnya kita kalau kita lihat, bisa dikata huruf isim mangkus itu tidak ada yang berharokat faslah, fathah atau dhommah sebelumnya. Tidak ada. Kalau isim mangkus itu pasti harokatnya ini, apabila ada huruf ya yang disukun, itu pasti harokatnya kebanyakannya itu adalah kasroh. Kecuali pada pembahasan-pembahasan tertentu. Seperti yang antum lihat di sini. Baiti. Baiti. Ini kalau mau dikata hasilnya kan baitui, iya kan? Karena tidak ada yang mengkasroh, iya kan? Tidak ada huruf jar. Lalu kenapa dia kok dikasroh baiti, taknya dikasroh? Karena ada yang disukun pada akhirnya. Karena ada ya yang disukun pada akhirnya. Qolami juga demikian. Qolami, mi-nya kenapa dikasroh padahal tidak ada huruf jar di depan? Aslinya kan qolamui. Dikasroh karena ada ya yang disukun pada akhirnya untuk memudahkan di dalam penyebutan. Demikian pula nanti pada isim mangkus. Walaupun memang aslinya dia al-hadi bukan al-hadwi. Namun di dalam Arab memang demikian. Ketika adanya sukun di akhir huruf ya yang sukun pada akhir kata, untuk memudahkan di dalam penyebutan pasti sebelum ya yang disukun ini berharokat kasroh. Al-hadi, ar-rami, ad-da'i, tidak akan dijumpai menjadi al-hadwi. Kan susah, iya kan? Apalagi kalau kita saja sulit dalam penyebutan, apalagi orang-orang Arab yang mereka tidak mau di dalam berbicara kosakata mereka merasakan kesulitan, tidak mau. Apa yang menjadi sulit bagi mereka di dalam penyebutan, mereka akan merubahnya. Nah, ini orang-orang Arab. Sehingga untuk membiang menjadi perbedaan antara isim maksur dengan isim mangkus adalah huruf yang terletak pada akhir kata. Kalau maksur ini diakhiri dengan huruf alif bengkok. Kalau mangkus diakhiri dengan huruf ya. Diakhiri dengan huruf ya. Nah, wallahu ta'ala alamu bisawab. Bisa dari siapa ikhwan ini? Insyaallah ya. Nah, yang jelas antum yakni hafal aja kalau maksur alif bengkok, kalau mangkus berarti huruf ya. Itu saja. Insyaallah dengan demikian akan mudah sahabat-sahabat. Baik, kita lanjut. Kita selesaikan insyaallah ya untuk pembahasan isim, lalu kemudian nanti kita masuk pada bab yang baru yang disebut dengan i'rab dan bina. Yang ke-9 masih pada pembahasan yang terkhusus pada isim. Dan ini insyaallah sudah pernah kita bahas pada pelajaran Dursul Lughah ya, yaitu yang disebut dengan al-ismul ladzi la yansarif. Al-ismul ladzi la yansarif atau dalam istilah lain al-mamnu' minas-sarf, ya kan? Al-mamnu' minas-sarf. Apa itu al-ismul ladzi la yansarif? Disebutkan di sini dengan definisi huwal al-ismul ladzi la yadkhulu alaihi tanwin. Huwa ismul ladzi la yansarif, huwa yaitu al-ismul ladzi isim yang la yadkhulu tidak masuk alaihi padanya at-tanwin, harokat tanwin. Ismul ladzi la yansharif adalah isim yang tidak masuk padanya harokat tanwin. Atau dengan istilah yang lain, isim al-mamnu' minasharaf adalah isim yang tercegah dari harokat tanwin. Isim yang tercegah dari harokat tanwin. Meskipun tidak ada alif lam padanya. Kalau awal-awal kita belajar durusul lughah, kan biasanya tanwin itu kaitannya nanti dengan alif lam, ya kan? Kalau tidak ada alif lam, berarti ditanwin. Ditanwin. Nanti kalau ada alif lam, berarti tanwinnya hilang. Karena tanwin dengan alif lam ini tidak akan menyatu, bertemu dalam satu kata. Tidak ada alif lam, tanwinnya datang. Namun ketika alif lamnya datang, tanwinnya hilang. Nah, untuk pembahasan ismul ladzi la yansharif, meskipun tidak ada alif lam, maka kata tersebut tidak boleh ditanwin. Kenapa? Karena memang dia tercegah. Loh, kenapa tercegah? Ya, wallahu a'lam. Orang-orang Arab memang tidak mentanwinnya. Nah, nanti di situ ada pembahasan-pembahasan yang lebar jenis-jenisnya, ya kan? Sudah antum bisa merujuk pada durusul lughah lagi pada akhir-akhir dari kitab durusul lughah jilid yang pertama, jenis-jenisnya. Secara umum bahwasanya ismul ladzi la yansharif adalah kata benda yang tidak masuk padanya harokat tanwin. Tanwin yang dimaksud di sini apakah tanwin dhammah atau tanwin fathah, tidak masuk padanya. Nah, contoh Aisyatu. Di sini kan hanya menyebutkan secara global ya. Nah, Aisyatu. Contoh lain Fatimatu, Ibrahimu, Ismailu, Sulaimanu, Utsmanu, Salmanu, Maryamu, Yusufu, Zainabu. Ini contoh-contohnya secara global. Dan sini ada catatan disebutkan oleh beliau, wasayati insyaallah tafasiluhu. Dan insya akan datang insyaallah tafasiluhu, perinciannya. Jadi di sini dia hanya menyebutkan secara global bahwasannya ismul ladzi la yansharif adalah kata benda yang tidak masuk padanya harokat tanwin. Adapun perinciannya nanti akan dibahas oleh beliau di sini insyaallah ta'ala. Nah, kalau mungkin antum tidak merujuk, ya tinggal antum memurojaah lagi kepada kitab durusul lughah ya. Pada pelajaran-pelajaran yang terakhir di situ ada beberapa jenis-jenis perincian dari ismul ladzi la yansharif dan macam-macamnya. Baik. Dan insyaallah ismul ladzi la yansharif enggak ada problem ya. Insyaallah ya. Yang jelas dia secara yakni definisi tidak menerima harokat tanwin. Tidak menerima harokat tanwin. Apa saja? Ya nanti ada pembahasannya jenis-jenisnya. Kalau antum seandainya masih penasaran, ya tinggal antum merujuk lagi pada durusul lughah jilid yang pertama. Taib, sebagai penutup di sini ada tamrinun umumiyun. Tamrinun umumiyun. Tamrin latihan umumi. Umumi tamrin pelatihan umum. Yakni latihan seluruhnya tadi dari pembahasan masalah isim dari jenis yang pertama isim mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir, demikian pula asmaul khamsah, isim maksur, isim manqus dan ismul ladzi la yansharif yang berjumlah 9. Nah, di sini diperintahkan oleh pengarang kitab udzkur anwa'al asma'i fi ma yati. Sebutkan jenis-jenis isim pada berikut ini. Ini jenis isim apa? Isim mufrad atau isim musanna atau ini jamak atau ini asmaul khamsah? Nah, ada 9 jenis-jenis isim. Nah, sekarang masing-masing kata antum diperintahkan untuk menyebutkan jenisnya. Yang pertama, jannatun, Iman. Jamak muannats salim. Jannatun. Antum bacanya salah. Atau kitabnya antum jannatun. Pendek atau panjang jannatunnya? Pendek. Nah, berarti apa ini? Jamak muannats salim. Setuju semuanya? Enggak setuju. Antum menyelisihi jumhur para ulama. menyelisihi mayoritas para ulama. Kalau dalam ilmu hadis disebut dengan riwayatun syadzah, riwayat yang ganjil, nyeleneh, karena menyelisihi kebanyakan para ulama. Hah? Kalau jamaah Mu'anas Salim itu, kalau jamaah Mu'anas Salim diakhiri alif dan ta. Apa? Ayo, kita hitung sampai tiga. Satu. Atau pas saja. Gak menyerah, kalau iman itu gak menyerah dia. Karakternya gak mau menyerah dia. Cari dulu. Apa kira-kira ini? Jama' taksir atau jama' apa? Atau isim mutana atau isim mangkus, maksur, ismul ladzin shorif. Tet hati waktunya. Desmin. Mufrad muannats. Mufrad muannats atau isim mufrad. Iya kan? Isim mufrad. Tunggal artinya kebun atau surga jauh di awal. Nah, di awal. Nah, tapi nanti ini, nanti kalau seandainya ada seseorang diberi nama jannah, nanti dia berubah pembahasan, ya kan? Menjadi ismul ladzi la yansarif. Nah, kalau seandainya ada nama seseorang diberikan nama dengan nama jannah. Yang berikutnya, ada yang? Muflihuna. Jamak mudzakkar salim. Nah, jamak mudzakkar salim. Tandanya apa? Ya, waw dan nun. Berikutnya, Pak Muslim. Jamak mudzakkar salim tandanya apa? Wawu dan nun. Berikutnya Abu Sa'ad. Ayatin. Ayatin. Ayo. Satu. Satu, satu lagi. Dua. Pet. Abu Zulfa. Jamak taksir. Diakhiri dengan alif dan ta, jamak apa? Satu. Jamak muannats salim. Jamak muannats salim diakhiri dengan alif dan ta. Nah, mantu lihat nomor 4. Iya kan, nomor 4 yang diakhiri dengan alif dan ta. Jangan antum terkecoh dengan harokatnya kasroh tin di sini. Tetap antum harok apa namanya, fokusnya ke huruf tanda akhirnya. Nah, di sini yang agak sulit ini, Airi al Ka'baini. Al Ka'baini, Ka'bun itu artinya apa? Tumit. Wailul lil aqab. Ka'bun kok tumit afan, mata kaki. Nah. Isim apa ini kira-kira? Ini asalnya nanti ketika antum buat label gitu ya. Label isim mufrad contohnya gini biar mudah. Nah, atau dibuat isim mufrad atau isim mutsana tandanya apa biar mudah di dalam memurojaah. Apa beri? Al-Ka'bain. Pak Guru, isim musanna. Nah, isim musanna antum bisa merujuk. Memang dia diakhiri dengan alif dan nun dan terkadang apa? Ya dan nun, ya kan? Ka'bani menjadi Ka'baini. Nah, berikutnya Pak Budiman, yadaini. Isim musanna sama seperti Ka'bain, ya kan? Tandanya ya dan nun pada akhirnya. Berikutnya al-fatawa. Salah ini ya. Ini bukan al-fatawa, al-fatwa. Nanti jamaknya al-fatawa baru. Nah, isim apa? Imam? Isim maksur. Tandanya apa? Alif bengkok. Nah. Berikutnya Khadijatu. Nah, ismul ladzi la yansarif, karena sebab ini nama wanita ya. Nama wanita semuanya tidak boleh ditanwin terkecuali yang dikhususkan nanti. Berikutnya as-samawatu. Abu Lia. Jamak muannats salim tandanya alif dan ta. Naam. Berikutnya anwarun. Isim mufrad. Hah? Nah, ini repotnya memang seperti ini. Mungkin dari sisi pembahasan paham, namun dari sisi kata per kata karena kita mungkin belum mendengar, enggak belum paham ini mufrad atau jamak ini apa? Ini yang sulit. Kalau Anwarun ini jamak. Jamak dari Nurun. Nur artinya cahaya. Kalau Anwar berarti cahaya-cahaya. Berarti jamak apa ini, Abu Mas? Mufradnya Nurun. Hah? Jamak taksir. Nah, jamak taksir. Nurun menjadi Anwarun. Nah, Anwarun sedikit menyerempet, ya kan, dengan Nur. Nah, berikutnya Purukun. Jamak taksir. Nah, mufradnya apa ini kira-kira ini? Hah? Tariq. Nah, jamak mufradnya Tariq, jalan. Berarti kalau Turukun, ya ini jalan-jalan. Sufyanu. Ismulladhi la yansarif, karena diakhiri dengan alif dan nun. Al-Mufti. Al-Mufti itu artinya orang yang berfatwa. Apa, Pak Ahmad? Isim mangkus. Ditandai dengan apa? Alif. Alif bengkok atau ya bengkok? Ya. Nam, ya yang berharokat kasroh sebelumnya. Iya kan? Nam. Kulubuhum. Kulubuhum ini maksud soalnya kulubu. Kulubun. Apa, Kang Amin? Apa ini? Isim mufrad, jama taksir, jama mudzakkar salim, muannats salim, jama apa? Hah? Apa kira-kira ini? Jama muannats salim. Kalau muannats salim jauh, karena muannats salim itu diakhiri alif dan ta. Kalau jama mudzakkar salim juga jauh. Ada yang tahu kulubun ini apa? Hah? Asmaul Khamsah. Asmaul Khamsah enggak ada kulubu. Asmaul Khamsah hanya abu, akhu, hamu, fu, dan zu. Kulubu enggak ada Asmaul Khamsah. Apa? Jamak taksir. Jamak taksir dari apa? Qalbun. Nah, qalbun artinya hati. Kalau hati-hati berarti kulubun. Nah. As-sa'i. Masih ada yang belakang? Tidak ada ya. Nah, kembali. Iman. As-sa'i. Apa ini? Isim apa ini? Isim jamak mudzakkar salim atau jamak muannats salim? Eh? Isim? Isim mangkus. Apa tandanya isim mangkus? Ayo. Apa tandanya? Ayo. Kayak isim mangkus. Yang yakin. Dak ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan yang ragu. Menuju sesuatu yang tidak diragukan. Nah. Apa? Isim apa? Nah, dua kali lewat terus iman ini. Kalau anak malu itu. Ayo Rasmin apa? Isim mangkus. Tandanya apa? Ya, huruf ya karena sebelumnya harokat kasroh. Ana yakin kan? Harus yakin, jangan ragu. Ya, ada tandanya di bumi. Nah, a'ma. A'ma. Apa di situ? Ring. Isim maksur. Tandanya apa? Tandanya apa? Alif bengkok. Nah, alif lazim atau alif bengkok. Nam, wadduha, Pak Musli. Isim maksur. Tandanya apa, Musli? Huruf ya atau alif? Ya. Huruf alif bengkok. Alif bengkok. Nam, muslihuna. Jamak mudzakkar salim, tandanya wawu dan nun. Maradun. Maradun ini artinya penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hah? Apa? Abu Zulfa. Isim mufrad nam. Kalau jamaknya amradun. Amradun. Amradun pakai huruf dot ya. Kalau amrad dengan huruf dal artinya beda. Kalau amrod dengan huruf dal artinya beda dengan amrod dengan huruf do. Terakhir, Pak Eri, sabiratun jamak muannats salim. Tandanya apa, Pak Eri? Alif dan ta. Naam. Nah, demikian. Dengan demikian selesai ya pembahasan kita seputar isim. Adapun sebelum seterusnya, insyaallah kita masuk pada apa namanya? I'rab wal bina. Mana ini? Ada imtihannya enggak kira-kira ini? Ada ulangannya enggak? Hah? Dikasih ulangan enggak ini? Ulangan aja ya. Tapi terkhusus mungkin terkhusus pada